ada Cetarekom, Nema Karisma. Terima kasih. Panama. Iki lo barangnya. Sisil buat yang lagi galau-galau ini ya. Sampai jangan pergi dariku, Mas.